Artis legendarisnya Jawa Timur, artis sepanjang zaman yang punya suara merdu tentunya, ada Wing Community, Lilin Herlina New Palapa. Selamat malam semuanya. Wing Community sini selamat malam. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.